busca por um ouvido. A Kutamana recebeu uma serviça fertal. A Alacatela no Caia do Nenebilá. Apa pernahkah kau disengat lebah? Sakit. Itu lebih pedih kata. Oh, nenekku pahlawanku, pantang mundur nasihatiku. Bahwa bila gugur satu, akan tumbuh 10,000. Oh. Aku tak menangis demo. Untuk apa menangisiku?